terakhir pembahasan kita dalam mad al-arid lisukun, mad al-arid lisukun ayat ya ba'da harfil maddi harful mutaharrikun bi'ayi harikatin kanat fi halatil wasri thumma yusakkan li'ajil waqfi bidatang setelah huruf mad, baik itu setelah alif ya, atau setelah waw sukun atau setelah ya sukun, huruf yang berharokat dengan harokat apa saja, mau berharokat dhamma atau fathah atau kasrah, yang asalnya berharokat ketika diwasalkan kemudian disukun karena waqaf. Maka yang seperti ini disebut mad arid lisukun, yang boleh dibaca pendek dua harokat dimarkan dibaca 6 harokat. Kemudian latihannya itu kata beliau, tamrinatun lil maddil arid lil sukun ma'ahadiha, latihan mad arid lil sukun dengan uraiannya. Qala ta'ala ihdina siratal mustaqim, boleh 6 harakat, minimalnya 2 harakat. Ihdina siratal mustaqim, mustaqim 2 harakat. Demikian pula dalam ayat yang selanjutnya, baca satu harakat. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Tidak boleh karena minimalnya 2 harakat. Qala Allah Ta'ala malikin nas. 6 harakat boleh. Qala Ta'ala wa huwal ghafurul wadud. Semua di akhirnya sebagai mad arid lisukun. Yang pertama setelah ya sukun ada mim yang berharokat fathah ketika diwasal, kemudian disukun karena waqaf. Yang kedua ada sin setelah alif yang berharokat kasrah ketika wasal, kemudian disukun karena waqaf. Dan yang ketiga ada waw sukun setelahnya dal berharokat dhammah, ketika diwasal disambungkan kemudian disukun karena waqaf. Qala al-hallu, urayannya yang pertama, awalan kalimatul mustaqim indal waqfi alaiha, di kalimat mustaqim ketika waqaf padanya, al-maddu fiha aridun, maka mad yang ada padanya adalah mad arid. Nadaran li'urudi sukunil mimi indal waqfi, dengan memperhatikan datangnya sukun pada mim ketika diwakafkan ya, atau adanya sukun yang bersifat sementara terhadap mim ketika diwakafkan. Wa hukmuha al-jawazu, maka hukumnya al-jawaz, itu jawazu maddihi wa qasrihi, boleh dibaca mad panjang harakat ataupun kasar 4 atau 2 harakat. Tsaniya, yang kedua, kalimatun nas, ya annas, inda waqf 'alaiha, ketika waqaf padanya, al-mad fiha 'aridun, sama madnya itu mad 'arid. Nadharan li 'urudi sukuni sin 'inda al-waqf, dengan memperhatikan datangnya sukun yang sementara terhadap sin ketika diwakafkan. Wa hukmuha al-jawaz, maka hukumnya sama al-jawaz, jawazu maddihi wa qasrihi, boleh dipanjangkan ataupun dipendekkan sampai 2 harakat. Thalithan, dan yang ketiga, kalimatul wadud inda al-waqfi 'alaiha, ketika waqaf badannya, al-maddu fiha 'aridun, sama mad yang ada padanya mad 'arid. li'urudi sukunid dali 'indal waqfi, karena adanya sukun yang bersifat sementara pada dal ketika diwakafkan padanya. Wa hukmuha al-jawaz, dan hukumnya jawaz. Jawazu qasrihi wa maddihi, boleh dipendekkan, boleh dipanjangkan. Wa kadzalika fi madlin, demikian pula pada madlin. Fayajuzu madduhu wa tawassutuhu wa qasruhu, maka boleh pada madlin untuk dibaca mad panjang 6 harakat ya, atau tawassut 4 harakat ataupun qasr ya 2 harakat. Seperti pada ayat-ayat latihan di bawah ini atau di surat Quraisy dari ayat yang pertama sampai terakhir itu madlin. Ya. Madlin sehingga boleh dibaca 6 atau 4 atau 2 harakat. Ila fi Quraisy ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dua harakat, dua harakat. Atau 6-6. لإلاف قريش. Terus sampai ayat setelahnya. Ya. 6 harakat, 6 harakat. Atau 4? 4. Jadi faham. Tamrinatnya insyaallah mafhum dibawah. Itu pada ayat li'ira fi Quraisy ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti-nantinya insyaallah ma'ruf tadi begitu penting ataupun al-alif sukun. Qala rahimahullah ta'ala al-thalithu min anwa'il madl jaiz, yang ketiga yang termasuk madl jaiz, yang ketiga termasuk madl jaiz yaitu madul badal, mad badal termasuk dari mad jaiz. Apa yang pertama dan yang keduanya yang termasuk madul jaiz? Apa yang pertama? Hah? Yang pertama madul munfasil. Yang termasuk madul jaiz yang pertama adalah madul munfasil. Yang kedua mad alif lisukun, dan yang ketiga ini madul badal, mad badal. Qala ma huwa maddul badal, apa yang dimaksud dengan maddul badal, mad badal? Qala huwa ayyujada harful maddi wa qablahu hamzun. Mad badal adalah didapati atau adanya huruf mad dan sebelumnya hamzah. Ya, adanya huruf mad dan sebelumnya hamzah. Wala yujadu ba'dahu hamzun aw sukun, dan tidak ada setelahnya berubah hamzah atau sukun. Ya. Kalau sudah ada huruf hamzah di awal sebelum huruf mad, maka tidak ada setelahnya hamzah atau sukun. Midru seperti dalam kalimat amanu. Syahidnya A. Sebelum alif ada hamzah. Sebelum alif ada hamzah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri. Amanu. Syahid dalam ayat. Ma hukmuhu, apa hukumnya mad badal? hukmuhu jawazu maddihi wa tawassutihi wa qasrihi. Mad badal boleh dibaca mad 6 harokat menurut qiraah Warash dan sebagian riwayat dan sebagian wajah cara. Boleh dibaca tawassut, dibaca 4 harokat, dan juga boleh dipendekkan 2 harokat. Dan ini menurut qiraah kita Hafsan Asim, mad badal dibaca qasr 2 harokat. Dan tadi qiraah Warash dibaca 6 harokat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Amanu. Wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Imana 6 harakat. Karena sebelum dia sukun ada hamzah. Imana. Fa anna أوتي كتابه بيمينه. أوتي sebelum musukun ada hamzah. Jadi ingat dalam qiraah kita Hafsan Asim 2 harakat. غير أن التوسط والمد فيه لا يجوزان. Selain tawassut dan mad, bahwasanya keduanya tidak diperbolehkan. Ya. Mad dan tawassut yaitu 6 dan 4 harokat, keduanya tidak dibolehkan dalam qiraah siapa? Qiraah asing. Illa kecuali di riwayat Warshin an Nafi', kecuali dalam riwayat Warsh dari Nafi', maka boleh dibaca mad ataupun tawassul. Amma inda Hafsin an Asim, adapun riwayat Hafs dari Asim, fafihil qasru faqat harakatan, maka pada mad badal ini adanya qasr saja, itu dibaca 2 harakat. Yang dibaca 2 harakat. Qala sahibu tuhfah, dikatakan oleh sahibu tuhfah al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, أو قدم الحمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. Atau didahulukan hamzah ya, atau mendahului hamzah terhadap huruf madnya wadha, maka yang seperti ini jika mendahului hamzah dari huruf mad atau atas huruf mad, maka yang seperti ini badal mad badal. Ka seperti amanu, hamzah mendahului alif. Wa imana, hamzah mendahului ya. Atau utu tadi, hamzah mendahului waw sukun. Khuda, maka jadikan sebagai patokannya tentang mad badal itu. Kuddiman hamzu ala mad, tatkala kita temukan mendahulinya hamzah atas huruf mad, atau baik itu alif ataupun waw atau ya, maka disebut mad badal. Allah taala alam bishawab. Adapun ayat la tuzakku wala tuzakku ayat ini la tuzakku anfusakum wa alamu bimani taqa, yaitu merekomendasi dirinya dengan perkara-perkara yang tentunya hal itu Allah SWT tidak memberikan kepadanya dan dia tidak beramal di atasnya. Ya Allah tidak memberikan kepada dia dan perkara itu tidak ada pada dia, tidak sesuatu yang dia miliki. Ada pun sesuatu yang dia miliki dan bukan dalam bab kesombongan, ya, karena ayat tadi tentunya bagi orang-orang yang sombong tazkiyah diri sendiri atau mencari rekomendasi pada orang, sehingga Allah larang dari perbuatan tersebut. Adapun sesuatu yang ada yang nyata pada orang tersebut zahir dan batinnya dan dia ungkapkan hal itu bukan karena sombong, maka boleh-boleh saja, karena tentunya Al-Quran dengan hadis tidak bertentangan. Rasulullah sebutkan wa khairul hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang dirinya sendiri, sehingga dimuat oleh Al-Imam Nawawi tentang bolehnya seseorang memuji dirinya sendiri dengan perkara yang ada padanya dan bukan dalam rangka kesombongan tadi. Itu hadis yang lain. Rasulullah SAW menyatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i, Adam dan yang lainnya di bawah panjiku di hari kiamat nanti. Hadis yang lainnya ana sayyidun nasi ana sayyidu waladi Adam, akulah sayyidnya, pemimpinnya waladi Adam. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi bab ini, bab bolehnya. Dan disebutkan pula oleh para ulama bantahan kepada Hajuri yang mereka mengatakan bahwasanya Syekh Rabi memuji dirinya sendiri. Padahal dalam rangka apa? Karena tad'ul hajah. Ya, itu syarat juga yang dibolehkan dalam mengungkapkan mentazkiyah diri sendiri karena tad'ul hajah. Ada kebutuhan yang dibolehkan. Ya, perkara yang mendesak. Tayib. Yang jika itu tidak disebutkan, manusia tidak akan tahu perkara yang benar. Seperti itu. Sehingga tadi kalau manusia, kalau Rasulullah tidak mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin, mereka akan mengikuti petunjuk yang lain. Tayib. Disebutkan saja wa khairul hadi hadi Muhammadin, masih ada yang memilih petunjuk yang lain. Tidak adanya hajah dalam menyebutkannya, tidak yang enggak ada kebutuhan menyebutkannya, disebutkan pokoknya pamer seperti itu wala tusabbu anfusakum wa alamu biman ittaqa. Sebenarnya tidak ada yang bertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran ataupun Al-Quran dengan hadis yang sahih. Allah taala alam bisawab.